Mamaku yang tercinta, yang selalu ada di hati ini. Begitu banyak cerita indah saat bersamamu. Terima kasih Mama, you are my everything. Tepuk tangan buat Afika.